Enak banget. Masak sendiri ada di kebukin. Aduh, kenapa itu? Mak, tolongin dong, bapak galak banget. Pasan, kenapa liatin ayah aja? Bantunya tolongin dong banget, San. Giliran gue dikebukin, lu diem aja. Tadi lu suruh nyolong duit banget. Sayang dong bapak anak sendiri. Ampun bapak. Aduh.